Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Ade. Beliau ini orang yang tidak pernah tua. Panggil Ade terus dipanggil Ade. Ustaz Qurtubi, kepala sekolah SMP Al Azhar Sifawudi Pekanbaru. Orang Betawi yang terdampar di Pemilang Cangkuning. Yang peci merah Mas Faiz. Mereka dua-dua ini bukan jawara. Kebetulan topinya endorse. Peci endorse. Bang Agus Rahman, ingat musyawarah, ingat Mas Dimas. Insyaallah. Samping beliau ada Kutung Gujandang. Yang mana tuh? Halo Ustaz, nih ini masih tengah-tengah. Berapa hari yang lalu azan Bang Cuping. Nah, ada dua orang dia duduk samping, suaranya bulaga, saya share di grup. Masya Allah. Azannya melengking, cuman nggak kedengaran karena nggak pakai toa. Nggak boleh berisik. Tadi diomongin udah. Ada Bang Ori, tadi pagi kami udah ketemu di Maskanul Hufaz, tempatnya para penghafal Quran. Dan di awal-awal Maskanul Hufaz, beliaulah yang paling ganteng karena nggak ada laki-laki. Di antara semua orang musyawarah yang paling sering ketemu Bang Dudi. Setiap ke airport ketemu. Ketemu di airport. Di RTO. Iya. Insyaallah. Kemudian ini di samping Bang Dudi Ustaz Henry dari Batam. So, jadi kalau itu yang beliau shoot itu nanti muncul di Hi Guys Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bang Adrian, beliau saya ketemu ini sekaligus mohon maaf karena tidak pernah membalas komen beliau di Instagram. Karena bukan sombong, bukan angkuh, saya tidak punya passwordnya. Bukan admin. Semua admin loh. Dan sampai sekarang Ana tidak pernah minta password ke admin. Karena kalau Ana sampai tahu passwordnya, habis Ana serang itu semua. Ustaz Ridwan, guru kita semua. Kemudian, ha? Mas Ferdi Hasan. Mas Ferdi. Masya Allah, mohon maaf Mas Ferdi. Gak kelihatan karena pakai masker. Padahal udah keluar pengumuman, kita tidak lagi perlu masker dan antik. Ya. Sementara Mandalika. Guru kita semua, beliau belajar di Al-Azhar. Dan kalau kita membaca Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Tapi kalau orang Maroko pakai qiraat warsh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita membaca qiraat Hafs dari Imam Asim. Orang Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, qiraat warsh. Padahal ada lagi qiraat Ibnu Katsir, ada qiraat Kumbul, sampai 7 qiraat yang mutawatir, ditambah 3 masyhur, ditambah lagi 4 yang syaz, semuanya 14 qiraat. Dan semua itu ada di kepala beliau. Tinggal di Semarang, dari Al-Azhar Mesir. Kalau bentuk topinya seperti ini, nah ini isinya jus 30. Melon. Mohon maaf. Tapi tidak diangkat Ustaz. Makanya beda tapi beliau isinya 30 jus dengan berbagai macam qiraat. Dan itu didatangkan dari Al-Azhar Mesir, mampir ke Semarang, dipertemukan dengan adik-adik di musyawarah. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya ada, tapi tidak bisa menikmati, mati kelaparan. Padahal makanan luar biasa. Samalah seperti saya dari tadi, ada anggur tapi tidak dinikmati. Karena tidak dipersilakan. Merasa bersalah. Memang anggur untuk dianggurin. Ana pulang dari Maroko 2008. 2008 pulang. Itu kalau jamaah nanya, ana kumpul semua. Demikianlah tausiah tadi, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut. Lanjut, baru ana jawab. Sekarang, kalau ada yang nanya, satu-satu dulu. Kenapa? Enggak ingat ana pertanyaan. Kadang kemarin mau acara rekaman TV One, begitu sudah mau buat video kultum buka puasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba tema itu hilang. Kat dulu tanya, apa tema tadi? Artinya apa? Ternyata wajah mungkin bisa dipoles, tapi ingatan gak bisa, dicabut Allah SWT. Jadi adik-adik di musyawarah yang masih muda, masih kuat ingatan, pakai untuk menghafal Quran. Diberikan kesempatan luar biasa, tempatnya adem ayam. Lalu kemudian di sini bonus, musyawarah ini adik-adik tak sama dengan tempat rumah Quran yang lain. Di sini kalian, kalau kalian ngapal Quran, buat video-video pendek dan punya channel, itu bisa di-endorse kalian. Tinggal minta. Anda mau pandai baca Quran, jangan lupa. Nah, minta kan mereka. Setiap ketemu sama mereka, minta endorse. Tadi ada Bang Mas Baim. Ada. Ini udah pulang dulu. Izin, Bang. Maulanya jadi izin satu. Oh, maklum. Jadi ada satu yang tak bisa kita ulang kembali, yaitu umur. Ana merasakan itu. Andailah ana muda lagi, banyak sekali yang ingin anak hafal. Mau ngapal ini, mau ngapal ini, mau nulis. Tapi apa boleh buat? Lahir 77, sekarang sudah 45. Walaupun banyak yang gak yakin, mereka tetap juga bilang 25. Tiga dong. Garam siapa yang laut? Laut siapa yang garamnya? Kami dengan Al-Mukarram sama di Mesir. Kata orang Mesir itu hebat. Mesir itu membangun piramid. Kita lebih hebat. Piramid kita makan. Ada apa-apanya Mesir itu. Makanya negeri yang paling banyak jinnya kan di Mesir. Tukang-tukang sihir Fir'aun. Tapi kalau kita udah makan piramid ini, jin angkat tangan. Itu jangan ganggu. Kenapa? Piramid kita dia kunyah. Adik-adik bisa ke Mesir. Kalau sudah hafal Quran, mulus jalan. Mau ke Mesir Al-Azhar, silakan. Habis Mesir ke Libya, tempat Ustaz Adi Hidayat, silakan. Habis dari Libya ke Tunisia, ada Universitas Zaitunah, silakan. Dari Zaitunah ke Aljazair, Universitas Sidi Abdul Qadir, Aljazair, silakan. Algeria. Dari Aljazair lanjutkan lagi ke Maroko, negeri paling ujung, Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Silakan. Ada jurusan qiraat di Universitas Muhammad V di ibu kota Rabat. Nanti pesawatnya mendarat di ibu kota Maroko, Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca putih. Casablanca rumah putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, dar rumah bayda putih. Dari Maroko menyeberang ke pulau negeri kota pertama Algeciras. Algeciras itulah tempat mendaratnya Tariq bin Ziyad. 700 tahun mereka berkuasa di sana. Setelah melewati Selat Gibraltar, Jabal Tariq. Maka ada imam besar dari kota Cordova. Arabnya Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Ah, ini Ustaz Qurtubi. Ulama-ulama besar. Ibnu Arabi. Futuhat Makkiyah. Itu juga datang dari sana. Kemudian Abu'l-Abbas Al-Mursi. Mursi itu diambil dari kota Mursia. dan Islam sempat berkuasa di sana. Orang-orang Eropa tertarik dengan arsitektur bangunan orang Islam, pakaian orang Islam, maka mereka ambil sebuah tradisi ikut-ikutan orang Islam itu, istilahnya Mozarabik. Karena jadi tren ketika itu, yang orang kaya orang Islam, yang punya bangunan mewah orang Islam, yang punya rumah di tengahnya ada taman air mancur orang Islam. Sekarang masjid-masjid itu tetap tegak berdiri, tapi kalau orang Islam mau sholat di tempat itu forbidden, tak boleh sholat, haram. Security akan marah, polisi akan menangkap, karena dia sudah dijadikan sebagai cagar budaya, hanya museum saja. Islam pernah berkuasa di sini, pernah punya istana, pernah ada ulama besar dulu. Jadi apa yang terjadi di Andalusia, negeri itu disebut dengan Al-Andalusia, Andalus. Bisa saja terjadi tempat kita kalau bangunan ini tidak kita siapkan dengan orang-orang yang mengisi bangunan. Yang mengisinya ini adalah adik-adik para penghafal Quran sekalian di Rumah Quran Musyawarah, RQM, Rumah Quran Musyawarah. Tidak ada alasan untuk tidak hafal Quran. Tamat SMA, waktu kosong, ngapal dulu 1 tahun. Kalau satu juz itu 10 lembar, satu harinya 2 lembar, berarti 5 hari 1 juz, berarti tak sampai 1 tahun. Itu kan teorinya aja Pak Ustadz. Kan tak ada kesibukan lain. Matikan handphone, semua fokus ke menghafal Quran. Setelah hafal Al-Quran, ambil sanadnya ke Syekh. Bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab. Kalau sudah bisa alhamdulillah, kalau belum kursus dulu ke Pari. Dan di Maskanul Huffaz ada guru kita. Tadi saya dikasih buku, ini untuk bahasa Arab, ini untuk baca kitab kuning. Setelah itu ikut tes. Zaman dulu informasi untuk ikut tes ini susah. Zaman saya belum ada www.google.com. Zaman sekarang tinggal ketik aja beasiswa, enter, berdatangan semuanya. Masa persaingan, masa-masa kita untuk. Ustadz sendiri pernah gak nyoba? Oh iya, anda coba semua. S1 Al-Azhar gratis 4 tahun. S2 di Maroko gratis juga dari AMCI. S3 3 kali mengajukan beasiswa program 5.000 doktor ke Kemenak, enggak dapat-dapat. Entah apa salah saya. Padahal waktu itu belum ada prestasi seperti sekarang. Sekarang ini kan udah masuk daftar Ustaz Radikal. Kadang lucu juga hidup ini. Sampailah pesawat kami di apa ibu kota Timor Leste? Dili. Ana cuma ngetes aja. Sampai di Dili turun, rencana akan bertemu dengan uskup, setelah itu ketemu dengan Pak Sanana Gusmau, malamnya tabligh akbar di masjid. Sebelum pilpres. Begitu mau masuk katanya Ustaz tidak bisa. Loh, saya acara sudah siap semua, tidak bisa. Karena apa alasan kenapa saya enggak boleh masuk? Visa kan sudah dapat. Karena Ustaz terindikasi ISIS. Saya waktu itu haru campur bangga. ISIS. Jadi gimana? Ustaz harus pulang. Naik mana? Pesawat yang saya datang tadi harus pulang naik itu. Naik saya ke atas. Naik duduk pas mau pulang, tiba-tiba pramugarinya mendekat. Anak kira mau ngajak foto. Kata dia, "Bapak mesti turun lagi." Kenapa? Karena di pesawat ini ada presiden. Terus presidennya enggak mau satu pesawat sama orang ISIS. Akhirnya saya tunggu pesawat berikut. Pergi saya ke Amsterdam. Sebelum sampai ke Amsterdam, kami ikut masuk dari Swiss. Sampai di Swiss, pas mau masuk ditahan. Katanya saya pernah ceramah di Belanda dan diusir dari Belanda. Dia bilang enggak. Dia tunjukkan print. Nih, pernah diusir dari Belanda. Dari mana mereka dapat itu kalau tidak dikirim dari sini? Nah, jadi, Anda cuma mau ngasih tahu ini udah lama, biasa. Jadi antum jangan takut ngundang Anda. Antum ngapal Quran aja. Ngapal Quran bahasa Arab dalam qiraat, enggak usah ceramah. Ceramah ini berat. Biar aku aja. Ngapal, ngapal, ngapal, ngapal dalami tafsir, murojaah, murojaah habis subuh, murojaah habis zuhur, murojaah habis asar, murojaah habis maghrib, murojaah habis asar, murojaah sebelum tidur, murojaah mengigaunya pun murojaah. Innallaha la yastahyi an yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha masala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin. Kebetulan istrinya hafal Quran juga, disambung. Sahut-sahutan. Nanti kalau kalian sudah ngapal Quran, mudah-mudahan didekatkan jodohnya dengan yang hafal Quran juga. Sehingga beban kalian tidak terlalu sulit. Ini kalian ngapal Quran, dapat istri yang susah untuk diatur agama, itu nanti antum dua kali kerja, bercabang-cabang pikiran antum. Tapi untuk apa kalau saya hafal Quran, kalau saya bisa ngaji dapat orang yang sudah hafal Quran juga, di mana letak dakwah? Bagus kalau antum kuat. Tapi kalau antum enggak kuat, itu namanya tukang pancing dilarikan ikan. Jangan bukannya menebarkan Quran, Quran antum hilang. Pas ketemu, ini dulu adik yang dimusyawarah kan? Iya, Pak Ustaz. Gimana hafalannya? Tinggal juz 30, Pak Ustaz. Yang 29 kemana? Hilang di mall 3 satu hari. Nah, ini. Tapi saya enggak mau ke Azhar, Ustaz. Enggak mau ke Maroko, Pak Ustaz. Terus, saya tertariknya bidang sains teknologi. Bagus. Fakultas apa? Saintek. Enggak apa-apa. Antum masuk fakultas sains teknologi, nanti antum buat Quran tafsir digital. Setiap ayat itu ada barcode-nya. Nanti ketika ada orang kebingungan ayatnya gimana cara bacanya ya, dia tinggal buka handphone, lalu dia hidupkan barcode-nya, langsung keluar suara Bang Cuping. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kalau suara insya Allah bisa dikit, rambutnya nggak bisa. Nah, lalu kemudian kandung ayatnya, nanti setelah dengar bunyi suaranya, dalam satu barcode itu ada tiga: bunyi ayat, kandungan ayat, tafsirnya, dan terjemahnya. Itu amat sangat bermanfaat. Sehingga daripada orang nanya kepada orang yang tidak amanah, yang buat itu siapa? Alumni musyawarah dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kenapa? Ketemu antara Quran dengan saintek. Oh, saya maunya di Fakultas Kedokteran, Pak Ustaz. Lanjutkan. Nanti kalau antum sudah lulus dari Fakultas Kedokteran, hadiri khitan masal dan tablik akbar bersama Ustaz Somad. Daftarkan suami dan anak Anda. Yang belum sunah. Yang sunat dua kali. Orang Indonesia yang pertama kali potong aja hampir habis. Kalau masuk ke pedalaman, Anda kan setiap Februari dengan Agustus masuk ke hutan. Di dalam hutan itu enggak manfaat pengajian. Saya masuk ke dalam hutan, wah, dengan gaya, nggak ada yang kenal, ada yang kenal. Mau buat tablik akbar nggak bisa, tapi begitu dibuat pengobatan gratis. Wow, ada yang sakit kaki, ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut, berobat. Ketika berobat itulah baru main dakwahnya. Siapa yang bisa mendakwahkan Al-Quran? Kalian dari Fakultas Kedokteran. Begitu datang orang sakit, diperiksa, kamu sakit. Iya, wah, ini mesti tobat ini. setelah saya cek-cek, periksa ini sering begadang malam ya? Iya pak. Pakai-pakai itu juga? Dikit pak. Wah, kamu sih cepat tobat. Kalau saya lihat ini gak sampai hari Jumat, gol kayaknya nih. Kalian dari fakultas kedokteran, dari sains dan teknologi, desain grafis, jadi apapun kalian, semuanya dipakai untuk menolong Al-Quran. Nanti setelah berhasil, cita-citanya bukan sekedar kerja, nikah, punya mobil, punya rumah, punya pesawat pribadi, sakit, tua, mati. Kalau hidup cuman begitu, bagus kalian jadi kucing anggora. Kerja, nabung duit, nikah, punya rumah, punya kendaraan, punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi, setelah itu mati. Yang ditinggalkan apa? Maka setelah tamat, berhasil, sukses, buat lagi. Musyawarah 1, musyawarah 2, musyawarah 3, musyawarah 4. Tahun 2000, sekarang saya di sini 2022. 2052 dalam rangka peresmian musyawarah 1000. Pemencetan tombol oleh Ustaz Abdul Somad. 2052 umur saya sudah 7, belum sampai. Mau cepat mentang-mentang dia enggak pernah tua. Sekarang 2022 45, 2032 55, 65 75. Umur 75 pas pemencetan udah enggak ngeliat lagi mana yang mau dipencet. Mana? Pas dipencet, loh ini listriknya mati ya, kok gak kedengaran? Ustadz budek, Ustadz. Waktu itu, waktu peresmian 1000 musyawarah itu, diantara artis-artis ini udah banyak yang meninggal. Kecuali Ade, kecuali saya. Apalagi yang naik RX King. Tapi Ana masih hidup waktu itu. Hanya untuk hanya untuk mencet tombol itu aja. Habis mencet itu serangan jantung mati. Apa yang Ustaz harapkan dari adik-adik musyawarah ini? Saya selalu hadir peresmian masjid tadi, penandatanganan prasasti Masjid Al-Huda. Tulis Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD. Membangunnya enggak ikut. Ngurus izinnya enggak ikut. Pas peresmian datang. Ini adik-adik kita mau wisuda di musyawarah, ngasih makannya enggak ikut. Gaji gurunya enggak ikut. Kemarin peresmian Masjid OSB Al-Gontori, tanda tangan lagi. Lama-lama muncul khawatir dalam hati saya. Kata malaikat, berikut ini memasuki surga Jannatul Firdaus Abdul Somad. Pas masuk kata malaikat, seremonial aja. Ada juga rasa cemas sana dalam hati. Tapi orang beriman itu kalau dia sudah masuk surga, dia tidak akan sendirian. Dia yang pertama dia tanya di dalam ketika mereka masuk surga, yang pertama mereka tanya, Ustaz Somad di mana? Karena kata Nabi, Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Begitu Bang Adrian, begitu Bang Agus Rahman, begitu Bang Dude masuk, yang pertama mereka tanya ke malaikat, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia di VVIP. Nunggu kalian dari tadi. Gak mau kau. Ana minta diaminkan. Itu tujuannya. Amin dari penghafal Quran, amin dari orang-orang soleh. Putih, ganteng, muda, terkenal, kaya. Lama anak menung di rumah, memikirkan musyawarah. Ganteng, tinggi, terkenal, kaya. Kok mau mereka tobat? Jangan pikir. Apa mereka ini kesambet? Berapa tawaran main film gagal, mereka yang nolak. Sudah hampir kontrak, enggak mau. Kenapa? Karena tidak mahram. Di tengah sulitnya mencari duit, yang haram aja susah zaman sekarang, apalagi yang halal. Bisa-bisanya mereka taubat. Ana aja bingung, apalagi setan. Ya kan? Ini orang-orang luar biasa. Mereka ini adalah orang yang hatinya dipilih oleh Allah SWT. Amin. Makanya saya kalau sudah, Ustaz, ada waktu untuk musyawarah, siap. Karena mestinya ana kan yang menceramahi mereka. Ana mestinya datang ke satu-satu artis ini. Kalian harus takut pada Allah. Ditertawakan. Apa? Emang kiamat itu ada? Mereka sudah kumpul, sudah hijrah, sudah tobat. Tiba-tiba Abdul Somad tinggal datang menyampaikan tausiah. Kalau sampai ana tolak undangan musyawarah ini, dilaknat ana oleh orang-orang soleh, oleh malaikat-malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang serius mengajar mereka terus-menerus? Ustaz Ridwan. Surga Jannatul Firdaus, tempat tinggal yang indah, mengalir di sana sungai-sungai. Semua kenikmatan sudah, tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Apa kata Allah? Waridwanum minallahi akbar. Yang paling besar itu adalah Ridwan. Itu bukan kata saya, ayat Al-Quran. Kadang orang kalau dekat dia cari, Masya Allah untung kucing. Mana sangka tadi. Kan tren juga kan artis-artis punya singa kan. Mana sangka tadi, wah singa. Punya singa tapi masih kecil. Singa kecil ini. Punya singa tapi masih kecil. Tolong nanti kalau mau diupload edit singa keluar. Green screen. Allah tabar. Jadi kalau ustadz penceramah itu bisa merasakan, kadang kita ngomong itu tidak sama seperti yang kita rencanakan. Seringkali kita rencana nanti ngomongnya plong nyantai, begitu sampai di tempat itu kaku, tak sesuai seperti yang kita prediksi. Dan banyak kali beberapa tempat yang kita awalnya itu merasa nanti kaku, rupanya cair. Tadi saya merasa, ini nanti di musyawarah ini apa yang mau saya bicarakan. Tampaknya dikaku. Begitu sampai sini, cair. Di mana rahasianya? Rupanya saya belum makan. Sudah saya makan. Rahasianya adalah, karena orang yang berada di hadapan saya ini hatinya terbuka. Tapi kalau hatinya menolak, tidak suka, dari tatapan matanya, dari bahasa tubuhnya, baru kita pembukaan. Assalamualaikum. Kita pun jadinya langsunglah sadaqallahul azim. Nah, tapi dari bahasa tubuh Bang Ade nampaknya waktu udah habis. Ana jalan dengan beliau ini sudah dari tahun lalu, tahun ini. Saya paham, gitu dia sudah gini. Langsung demikianlah pemirsa. Langsung dia, jangan kemana-mana, tetap di Memang Beda. Hai. Itulah yang dapat ana sampaikan. Adapun kesimpulannya, saya yakin adik-adik musyawarah Rumah Quran, santri-santri sudah bisa menyimpulkan sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Untuk segala kebaikan kita doakan semua yang mensupport musyawarah rezekinya berlimpah. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anaknya soleh dan solehah. Amin. Guru-guru kita panjang umur sehat badan. Amin. Barakah ilmu mereka melimpah sampai ke anak cucu kita. Amin. Istiqomah kita iman dan Islam. Amin. Mati masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus kita doakan ayah dari sahabat kami Bang Ozi dari Pontianak yang baru saja mendahului kita tadi di Yogyakarta, supaya dimudahkan Allah perjalanan ke Pontianak. Diampunkan Allah segala silap salah dosanya. Amin. Almarhum Bapak Ishak Yaqub bin Yaqub Ala untuk itu kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Saat kami dibangkitkan di padang mahsyar, tak ada tempat bernaung kecuali kepada Engkau, maka berikan kami naungan di terik panas mahsyar itu ya Allah. Allahumma adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Tempatkan kami di tempat yang terbaik karena Engkau sebaik-baik penempat ya Allah. Allahummarhamna bil Quran, curahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Al-Quran itu sebagai imam, pembimbing, penunjuk, hidayah bagi kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-layli atrafan nahar. Jadikan kami orang yang mampu membaca, mengamalkan Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati jiwa kami. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana segala kesusahan kami ya Allah. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak keturunan kami menjadi para penghafal Qur'an. Allahumma ihfazhum min kulli su' wa syar. Jaga kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Amin. Allahumma jazil mumfiqina wal mutasaddiqin. Saudara-saudara kami yang sudah memberikan hartanya, semua yang Kau titipkan demi kemuliaan Al-Qur'an, balaslah dengan balasan yang terbaik ya Allah. Amin. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.